Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din a'azzakumullah. Insyaallah malam ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari sampai pada hadis yang ke-42 dari Kitabul Iman. Man hafidhul hadis. Siapa yang hafal hadis? Fadol. Faliar pa'yada. Allah. Bimisliha. Ya, santa. Barakallahu fikum. Ya, Aba. Dari Aba siapa? Aduh. Hasan. Ana Abu Amr. Afdal. Aduh, jangan lagi. Fadal yang dah hafal Iqra. Kita lanjutkan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: Babun ahabu dini ilallah adwamuhu. Bab, agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terus-menerus dilakukan secara kontinu, ya, konsisten melakukannya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bermaksud dengan bab yang disebutkannya ini berdalil bahwasannya iman kadang-kadang dimutlakan kepada amalan-amalan. Ya. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, li'an al-murad bin din huna al-amal. Dikatakan yang dimaksud dengan agama di sini adalah amalan. Agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang terus-menerus dilakukan. Yang kontinu. Maksud dari agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga agama kadang-kadang dimutlakan sebagai suatu amalan. Dan agama yang hakiki yaitu al-Islam. Nah, sementara Islam yang hakiki ini merupakan sinonim daripada iman. Ya, telah kita jelaskan. Tatkala sebutkan Islam saja masuk ke dalamnya iman. Disebutkan iman saja masuk ke dalamnya Islam. Ya. Adapun munasabah, korelasi dengan bab yang sebelumnya dari ucapan Nabi SAW, hadis yang akan kita bacakan tadi, alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian melakukan sesuatu yang kalian mampu. Hendaklah kalian melakukan amalan-amalan yang kalian mampu untuk melakukannya. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, li'annahu lama qaddama anal Islam yahsunu bil a'mali salihah arada ayunabbiha ala anna jihadan nafsi fi dalika ila hadil mubalaghah ghairu matlub. Ketika Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan terlebih dahulu tentang Islam, baik dengan amalan-amalan soleh, baiknya Islam seseorang dengan melakukan amalan-amalan soleh. Di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin memberikan tanbih, memberikan peringatan bahwasannya melaksanakan ibadah sampai melewati batasan yang ditentukan ini tidak dituntut dalam syariat ini. Nah, walaupun telah dijelaskan baiknya Islam seorang itu dengan amalan-amalan soleh, tapi jangan sampai melakukan amalan-amalan soleh melewati batasan-batasan yang disyariatkan. Nah, dan telah berlalu pembahasan dalam bab ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Telah kita jelaskan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan mudahnya agama Islam. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna, menceritakan kepada kami Muhammad ibnu al-Musanna, haddatsana Yahya, menceritakan kepada kami Yahya, Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Termasuk di antara ulama jarah wa ta'dil. Bahkan disebutkan di antara golongan ulama jarah wa ta'dil yang tegas. Nah, dalam menjarah rawi-rawi yang lemah atau dipertanyakan. Nah, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, ulama jarah wa ta'dil. An Hisham, dari Hisham, Hisham ibn Urwah ibn Zubair, cucunya Zubair ibn al-Awwam. Kita ketahui Zubair ibn al-Awwam termasuk di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan sebagai salah satu di antara al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah, 10 orang sahabat yang diberitakan kabar gembira dengan surga. Dan Zubair ibn al-Awwam menikah dengan Asma bintu Abi Bakar. Nah, menikah dengan Asma bintu Abi Bakar. Asma kita ketahui saudarinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, sehingga Hisham bin Urwah, beliau adalah cucunya Zubair ibn al-Awwam. Nah, cucunya Asma bintu Abi Bakar. Sehingga ada hubungan darah dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, qala akhbarani abi, kata Hisham ibn Zubair ibn Urwah, menceritakan kepadaku bapakku. Siapa bapaknya? Urwah ibnu Zubair. Ya. Urwah ibnu Zubair adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dikenakan ibunya Asma bintu Abu Bakar adalah saudari Aisyah. Sehingga Urwah ibn Zubair ini keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah bibinya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Zawji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ketika ditanya, man ahabbun nas ilaik? Siapa manusia yang paling kau cintai? Rasul menjawab, Aisyah. Aisyah adalah perempuan yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ditanya lagi, wa minar rijal? Dari kalangan lelaki, siapa orang yang paling kau cintai? Qala abuha. Bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sahabat yang paling cintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Aisyah digelari dengan Siddiqah bintu Siddiq. Ya. Perempuan yang jujur, putri dari seorang yang jujur. Ya. Ayahnya Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Begitu pun Aisyah radhiyallahu taala anha dijuluki dengan Siddiqah. Nah, ini derajat yang sangat tinggi. Ya. Derajat di bawah para nabi adalah siddiqin. Di atasnya para syuhada. Nah, ini siddiqin. وَمَنْ يُتِئِمْ لَهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْأَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dari kalangan para nabi. Yang berikutnya para siddiqin. Yang berikutnya syuhada. Yang berikutnya salihin. Yeah. Dan masih ada kesempatan untuk mendapatkan predikat siddiq. Yeah. Kalau untuk mendapatkan predikat nabi, tidak mungkin. Dikatakan Rasulullah menjelaskan, la nabiya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Rasulullah nabi akhir zaman, penutup para nabi, yeah. Khatamun nabiyyin. Sehingga kalau ada yang mengaku nabi setelah Nabi SAW, maka dia kadzab, pendusta, seperti Musailamah. Ya, Musailamah al-kadzab yang mengaku nabi setelah Nabi SAW. Nah. Tapi untuk mendapat derajat siddiqin masih ada kesempatan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, wa inna ar-rajula la yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seorang dia jujur dan berusaha untuk jujur dalam perkara sekecil apapun, dia jujur, tidak berbohong. Maka orang yang semacam ini sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Orang yang jujur. Sehingga masih ada kesempatan untuk mencapai derajat siddiq. Ya, dengan cara apa? Dengan cara jujur dan terus berusaha jujur dalam setiap ucapan, setiap perbuatan, dalam masalah-masalah yang kecil. Apalagi masalah yang besar. Nah. Ya. Tidak berdusta dalam perkara yang kecil apapun. Terus berusaha untuk jujur. Yang semacam ini. Terus sehari-harinya dia jujur. ya, dalam semua aspek kehidupannya, ya, dalam pekerjaannya, dalam perdagangannya, dalam jual beli, muamalah dengan yang lainnya, dia jujur. Makanya semacam ini akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Derajat yang sangat tinggi, derajat di atas para suhada, ya, di bawah para nabi. Derajat siddiq. Nah, kembali kepada hadis yang kita bahas dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Sesungguhnya Nabi SAW masuk ke rumahnya Aisyah. Wa indaha imra'atun. Dan di sisinya ada seorang perempuan. Di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW masuk rumah Aisyah, perempuan tersebut bangkit kemudian keluar. Nah. Faqala man hadihi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa perempuan ini? Qalat fulana. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dia fulana. Nah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau adalah perempuan dari kalangan Bani Asad. Nah, dan dalam riwayat Muslim, dari riwayat Zuhri, dari Urwah, dalam hadis ini beliau adalah Haula. Nah, namanya Haula bintu Tuwait. Ya. Adapun dalam riwayat yang kita bacakan itu dia sebutkan namanya. Tapi saya mengatakan fulana. Tadkuru min salatiha. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan tentang luar biasanya salat perempuan ini. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan la tanamu bilail. Perempuan ini tidak tidur di malam hari. Salat semalam suntuk. Nah. Faqala mah. Alaikum bima tutiqun. Yeah. Rasulullah mengatakan mah. Berhentilah. Yeah. Ini makna mah. Berhentilah. Alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian melakukan perkara-perkara yang kalian mampu untuk melakukannya. Fawallahi la yamallullahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan sampai kalian bosan. وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. Dan agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang senantiasa dilakukan, kontinu oleh pelakunya. Nah. Dari hadis yang kita bacakan ini, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwasanya Nabi SAW ketika masuk ke rumahnya, ada seorang perempuan di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul bertanya, "Man hadihi?" Siapa perempuan ini? Nah, di sini ada faedah Seseorang ketika melihat ada orang lain pada keluarganya, hendaklah dia bertanya, siapa dia? Nah. Dikarenakan, kadang-kadang yang masuk pada keluarga kita itu, kadang-kadang orang-orang yang mungkin kita tidak senang masuk ke rumah kita. Nah, mungkin dikatakan dia memberikan kemudaratan. Masuk ke rumah, obrolannya ke sana kemari. Kadang-kadang ghibah, kadang-kadang namimah. Nah, kadang-kadang banyak di antara perempuan datang ke rumah kita misalkan. Yang dibicarakan pembicaraan-pembicaraan yang mengandung dosa. Baik ghibah, namimah, atau lain sebagainya. Nah. Atau kadang-kadang perempuan yang gerak-geriknya aneh, mencurigakan, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dari apa yang dilakukan Nabi SAW ini, ketika masuk rumah Aisyah istrinya, nah, melihat ada seorang perempuan, ya, Rasul bertanya, man hadihi, siapa perempuan ini? Nah, kalau Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, ada faedah dari hadis ini, anal insan yang bagilahu idha ro'a inda ahli ahadan ayas ala man huwa. Seseorang selayaknya apabila melihat ada orang lain di rumahnya, dia bertanya, siapa orang tersebut? Nah, ketika Rasulullah SAW bertanya siapa perempuan ini, Aisyah mengatakan fulana. Dia fulana, dan juga saya sebutkan namanya. Dia. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan tentang luar biasanya sholat perempuan ini. Dia. Banyak melakukan sholat, bahkan sampai diriwayatkan dia tidak tidur semalaman, melaksanakan sholat semalam suntuk. Ketika mendengar apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah mengatakan, mah, perintah untuk berhenti. Nah, berhentilah. Dan beliau mengatakan, demi Allah, alaikum bima tutiqun, hendaklah kalian lakukan perkara yang kalian mampu. Demi Allah, la yamallullah hatta tamallu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan. Ya, sampai kalian sendiri yang bosan. Nah. Allah tidak akan bosan untuk mencatat amalan-amalan kebaikan. Ya. Dan lain sebagainya, sampai kalian sendiri yang bosan untuk melakukannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa kana ahabba dini ilaih ma dawama alaihi sahibuhu." Agama yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kontinu terus-menerus dilakukan oleh pelakunya. Di dalam riwayat lain, wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, telah kita jelaskan yang dimaksud dengan agama di sini, ya, kadang-kadang dimutlakan dan maknanya itu adalah amalan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dilakukan oleh pelakunya. Ya, walaupun sedikit. Nah, mana hadis yang kita bacakan tadi? Rasulullah SAW memerintahkan perempuan ini untuk berhenti dari amalannya yang berlebih-lebihan. Yang memberatkan dirinya. Bahkan bisa membuat dia lemah. Pada kesempatan berikutnya. Nah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang kita mampu. Alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian melakukan amalan-amalan yang kalian mampu untuk melakukannya. Alaikum bil amal bima tutiqun. Jangan memberat-beratkan diri kalian terhadap amalan-amalan yang kalian tidak mampu untuk melakukannya. Kenapa? Dikarenakan ketika seorang memberat-beratkan dirinya untuk melakukan amalan-amalan yang dia tidak mampu untuk melakukannya, bisa jadi dia bosan nantinya. Nah, sudah bosan, akhirnya terputus dari amalan tersebut. Bahkan lebih daripada itu, kadang-kadang menjadi benci untuk melakukan amalan tersebut. Dan juga menyebutkan bahwasannya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang qotiyun, terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Kenapa? Dikarenakan kita melakukannya dengan lapang dada. Nah, tatkala kita meninggalkannya, kita pun ingin sekali melakukan amalan tersebut. Nah, misalkan sholat malam, ketika dia melakukannya tidak berlebih-lebihan, walaupun setiap hari hanya setengah jam misalkan, tapi dia melakukannya dengan lapang dadanya, dengan tenang melakukannya. Ketika di siang hari, nah, dia tidak bosan ketika nanti malam untuk melakukannya lagi. Bahkan semangat lagi untuk melakukannya. Beda dengan orang yang dia berlebih-lebihan dalam melakukan amalan. Setiap hari misalkan, sholat semalam suntuk. Kadang-kadang muncul rasa bosan. Nah, rasa malas. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak bertahan lama. Mungkin hanya melakukan satu hari, dua hari, esoknya sudah malas, capek, bosan. Kadang-kadang ada yang sampai benci. Nah, beda hanya kalau kita memanfaatkan waktu-waktu yang memiliki keutamaan. 10 malam terakhir misalkan di bulan Ramadan. Ada hasung untuk menghidupkan malam. Nah, dengan zikir, dengan sholat, dan sebagainya. Tapi kalau dia melakukannya di hari-hari yang lain, bahkan mungkin setiap hari, ini memberat-beratkan diri sendiri. Yang sebutkan tadi biasanya tidak bertahan lama yang semacam ini. Ujung-ujungnya dia bosan, kemudian meninggalkan amalan tersebut. Sehingga Nabi mengatakan kepada Abdullah ibn Amr ibn As, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yakumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Si fulan ini melaksanakan qiyamul lail, kemudian dia meninggalkan qiyamul lail. Nah, dikatakan tadi, di antara sebabnya dia berlebih-lebihan ya dalam melaksanakan qiyamul lail. Nah, memberat-beratkan diri dengan amalan-amalan yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Semalam suntuk misalkan, tidak tidur sama sekali. Ya. Ini berlebih-lebihan. Ketika ada beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inni la usalli al-lail wa la arqud. Aku akan sholat semalam suntuk dan tidak tidur. Nah. Dan aku akan berpuasa. Ya. Tidak akan berbuka di siang harinya. Dan aku tidak akan menikah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi inni la'atqakum billah wa ahsyakum billah. Sungguh aku ini orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Dan aku paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Walakinni usalli wa anam wa arkud. Akan tapi aku sholat malam dan aku pun tidur. Nah. Wa asumu wa uftir. Aku di siang harinya berpuasa dan kadang-kadang aku pun berbuka. Wa tazawwajun nisa. Dan aku pun menikahi perempuan. Nah. Ya. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku, maka dia bukanlah bagian dari umatku. Nah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bila amali bima tutiqun. Hendaklah kalian melakukan amal-amal yang kalian mampu melakukannya. Jangan berlebih-lebihan. Sampai melewati batasan-batasan yang disyariatkan. Halakal mutanatti'un. Celakalah. Ya. Orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah. Banyak orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan amalan-amalan, tapi kesulitan tadi. Hanya bertahan satu hari, dua hari. Esok harinya, dia menjadi malas melaksanakan amalan tersebut. Bahkan tidak melakukan sama sekali. Yeah. Dikatakan tadi sudah bosan, malas, bahkan benci. Nah, seperti halnya tadi kita sebutkan. Orang yang sholat malam semalam suntuk, misalkan, ya. Tidak tidur sama sekali, esoknya capek, lelah, ya. Kemudian malas, bosan, bahkan benci kepada amalan qiyamul lail sehingga esok harinya tidak melaksanakan qiyamul lail lagi sama sekali. Nah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, amalan yang paling cintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang kontinu terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi terus-menerus dilakukan, ini menunjukkan dia senang kepada amalan tersebut. Ketika seseorang kontinu dalam melakukan amalan-amalan soleh, menunjukkan dia senang terhadap amalan soleh tersebut. Kontinu tiap hari membaca Al-Quran. Tiap hari membaca, menghafal Al-Quran. Terus. Ini menunjukkan dia senang kepada amalan tersebut. Tidak bosan terhadap amalan tersebut. Beda hanya dengan orang yang mungkin dia berlebih-lebihan. Sehari ingin menghafal Al-Quran misalkan banyak. Sehari dia hafal usahakan setengah juz sehari. Misalkan menghafal hafalan baru. Dia paksakan. Seharian terus misalkan melihat Al-Quran. Ya. Nah. Tiba-tiba. Merasa lelah, capek, akhirnya malas, bosan. Esok harinya tidak mau menghafal sama sekali. Ya. Malah lebih baik. Dengan orang seperti itu atau orang yang mungkin setiap harinya dia hanya menghafal 3 ayat. Tapi terus setiap hari. Esoknya hafal lagi 3 ayat. Semangat terus. Nah, semangat menambah hafalan, merojak hafalannya. Ya. Orang yang kontinu melakukannya lebih baik. Walaupun sedikit. Daripada orang yang mubalaghah berlebih-lebihan. Ya. Kemudian dia meninggalkan amalan tersebut. Nah. Sehingga walaupun sedikit tapi dia continue terus-menerus melakukannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebisanya dia menghafal Al-Qur'an walaupun sehari hanya mampu 1 ayat, 2 ayat tapi dia continue terus setiap hari dia melakukannya. Ini lebih baik. Ya. Daripada orang yang sehari dia menghafal misalkan 2 lembar, 3 lembar tapi esok harinya dia malas, futur, bosan. Dan meninggalkan amalan tersebut. Begitupun sholat malam. Ya. Orang yang mungkin setiap hari sholat malamnya hanya 1/2 jam. Tapi terus setiap hari continue melakukannya. Lebih baik daripada orang yang melaksanakan semalam suntuk. Esok harinya dia malas melakukan qiyamul lail. Dia meninggalkan qiyamul lail. Nah. Dalam setiap amalan. Yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terus-menerus dilakukan. Yang continue dilakukan. Ya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit dia continue, terus-menerus istiqamah. Ya, dalam melakukannya, konsisten dalam melakukannya. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Annahu yanbaghi lil-insan alla yajhada nafsahu bit-ta'ah wa qasrati al-'amal fa innahu idza fa'ala hadha malla tsumma taraka." Selayaknya bagi seorang tidak memberat-beratkan dirinya dalam melaksanakan ketaatan, ini maksudnya di luar batasan yang disyariatkan. Adapun berusaha untuk sempurna dalam melaksanakan amalan ini dihasung dalam syariat. Yang tidak boleh itu dia berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan dalam melaksanakan ketaatan, dalam melaksanakan amalan. Ya. Dikarenakan ketika seorang melakukan hal ini berlebih-lebihan dalam melaksanakan amalan yang sebenarnya dia tidak mampu, tapi memaksakan dirinya. Nah, misalkan sholat malam dia sudah ngantuk. Paksakan dirinya berdiri. Ya. Pasang kabel misalkan. Pasang tali. Kalau dia ngantuk, dia bergelantungan pada tali tersebut. Misalkan. Ini memberat-beratkan diri. Yang semacam ini, kalau dia melakukan amalan dengan memberat-beratkan dirinya, padahal dia tidak mampu melakukannya, dia akan bosan. Kalau sudah bosan, akan meninggalkan amalan tersebut. Nah. Wa kaunu yabqa 'ala al-amal walau qalilan mustamirran 'alaihi afdal. Adapun keberadaan seorang melakukan suatu amalan walaupun sedikit tapi terus-menerus, tentunya ini lebih afdal, lebih utama. Nah. Dan makna, demi Allah, la yamalullah hatta tamallu, Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan, yakni anna Allah azza wa jalla yu'tikum minas sawab biqadri amalikum mahma dawamtum. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kalian pahala balasan sesuai dengan kadar amalan kalian selama kalian terus-menerus melakukannya. Nah, kalian tidak bosan melakukannya, terus-menerus melakukannya. Maka Allah pun akan terus memberikan pahala kepada kalian. Allah tidak bosan memberikan pahala kepada kalian selama kalian terus-menerus melakukan amalan-amalan tersebut. Nah, fa inna Allah ta'ala yusibukum 'alaihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan pahala kepada kalian atas amalan-amalan tersebut. Tapi ketika seorang dia bosan, kemudian meninggalkan amalan-amalan tersebut, ya Allah pun tidak akan memberikan pahala, dikarenakan dia tidak melakukan amalan. Nah, bahkan perkara tadi perkara yang dilarang, ya, berlebih-lebihan dalam melaksanakan amalan-amalan sampai di luar batas kemampuannya, ya, memaksakan diri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nastafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.